بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان الدين أعزكم الله salah satu dari prinsip besar Islam yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jal dalam Al-Quranul Karim, yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, ialah prinsip at-ta'awun alal birri wa taqwa, saling bantu-membantu di atas kebaikan dan ketakwaan. Prinsip ini disebutkan secara langsung dalam Nasul Quran di Al-Ma'idah ayat yang kedua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Dan hendaklah kalian saling tolong-menolong, saling bantu-membantu di atas al-bir dan at-taqwa. Dan kalian jangan saling tolong-menolong, saling bantu-membantu di atas dosa dan permusuhan. Ayatnya begitu jelas, begitu terang, begitu gamblang. Perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ditujukan kepada segenap kaum muslimin. Perintah berta'awun, memunculkan, menumbuhkan semangat ta'awun di tengah-tengah mereka. Namun ta'awunnya di sini diberi ketentuan oleh Allah Azza wa Jal dengan ketentuan yang sangat jelas. Ta'awunnya alal birri wa taqwa, di atas al-bir dan at-taqwa. Al-bir dalam ayat ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan al-bir dalam ayat ini adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-a'mal adh-dhahirati wal batinah min huquqillahi wa huquqil atamiyyin. Al-fir dalam ayat ini sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk amal-amal yang zahir ataupun amal-amal yang batin yang berkaitan dengan hak-hak Allah ataukah yang berkaitan dengan hak-hak Bani Adam. Itu namanya al-bir. Di sini kita diperintahkan untuk ta'awun di atas al-bir. Maknanya diperintahkan untuk saling bantu-membantu, saling bahu-membahu, saling gotong-royong untuk melaksanakan, mewujudkan, mendakwahkan segala sesuatu yang Allah cintai, segala sesuatu yang Allah ridai, amal zahir, amal batin, hak Allah dan hak Bani Adam. Sehingga al-bir ini sangat luas cakupannya, meliputi semua perintah-perintah agama, semua syariat, bimbingan-bimbingan agama, dari mulai perkara akidah sampai perkara-perkara yang berkaitan dengan muamalah Bani Adam. Kita diperintahkan bertaun untuk mewujudkannya, melaksanakannya. Adapun yang dimaksudkan dengan takwa di sini, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, kata Syekh Abdurrahman Sa'di dalam tafsirnya rahimahullah, beliau mengatakan وَالتَّقْوَى فِي هَذَا الْمَوْضِعِ, pengertian takwa di ayat ini ialah ismun jami'un litarki kulli ma yakrahuhu Allah wa rasuluh minal a'mali zahirati wal batinah. Takwa dalam ayat ini maknanya ialah sebuah nama yang mencakup meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, baik amal yang zahir atau amal yang batin. Meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Maka makna ayat di atas adalah perintah untuk saling bantu-membantu untuk melaksanakan segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saling bantu-membantu untuk meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Sehingga al-bir terkait dengan perintah-perintah, bimbingan-bimbingan syariat yang dikerjakan. At-taqwa berkaitan dengan larangan-larangan agama. Dalam ayat ini digabungkan antara al-bir dan at-taqwa. Berarti kita diperintahkan untuk menumbuhkan semangat ta'awun, mewujudkan semangat ta'awun untuk melaksanakan semua bimbingan-bimbingan agama ini. Perintah-perintahnya dikerjakan, larangan-larangan ditinggalkan. Kita dan kita bertaun bersama dengan pihak lain untuk itu. Sehingga ta'awunnya ikhwanu fillah azakumullah meliputi ta'awun dalam semua aspek agama, melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan. dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman Sa'di, beliau mengatakan kullu khoslatin min khisalil khair al-ma'mur bifi'liha aw khoslatin min khisalil syar al-ma'mur bitarkiha fa'innal abda ma'murun bifi'liha binafsihi wa bi mu'awanati ghairihi min ikhwanihi al-mu'minina 'alayha bi kulli qawlin yab'athu 'alayha wa yunashshitu laha wa bi kulli fi'lin kadhalik. Beliau mengatakan semua perangai dari perangai-perangai kebaikan yang diperintahkan untuk dikerjakan, atau semua perangai dari perangai-perangai kejelekan yang diperintahkan untuk ditinggalkan, maka seorang hamba itu diperintahkan untuk melaksanakannya sendiri. Perintah kerjakan, larangan tinggalkan. Seorang hamba diperintahkan untuk melakukannya sendiri, dan juga diperintahkan untuk membantu orang lain dari kalangan saudara-saudara kita kaum mukminin, dibantu dengan semua ucapan yang bisa menyemangati orang lain berbuat demikian, ucapan yang membangkitkan semangat orang untuk berbuat demikian, dan juga dengan perbuatan-perbuatan yang menyemangati orang untuk berbuat demikian. Indah kalamuhu rahimahullah. Sehingga di sini khamdina azakumullah, orang itu dibagi dua. Yang pertama disebut sebagai fa'il atau mubashir, pihak yang melakukan tindakan tadi, amalan tadi. Yang kedua muta'awin, pihak yang membantu orang lain untuk melaksanakan perbuatan tadi. Dua-duanya diperintahkan. Kita diperintah untuk melaksanakan bimbingan-bimbingan syariah, diperintahkan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, juga diperintahkan untuk membantu orang lain berbuat demikian. Kita diperintah untuk meninggalkan larangan-larangan agama, diperintah untuk meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kita pun juga diperintahkan untuk membantu orang lain meninggalkan larangan-larangan tadi. Ada pelaku langsung, ada muta'awin yang membantu orang lain untuk berbuat demikian. Umat manusia atau kaum muslimin secara khusus dalam bab ini bermacam-macam. Di antara mereka ada yang bisa melakukan dua-duanya. Dia melakukan amal tadi sendiri, dan dia juga bisa membantu orang lain mengamalkan amal tersebut. Dia secara pribadi bisa meninggalkan larangan-larangan tadi. Di saat yang sama, dia juga bisa membantu orang lain meninggalkan perkara-perkara tadi. Ini yang paling afdal. Dikerjakan dua-duanya. Tugasnya dia selesai, dan dia membantu orang lain untuk itu. Fa'il wa muta'awin. Baik. Ada lagi di kalangan kaum muslimin yang hanya bisa melakukannya secara pribadi. Dia bisa mengerjakannya. Dia bisa melaksanakan perintah Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia bisa meninggalkan larangan Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia tidak bisa membantu orang lain. Belum bisa berta'awun membantu orang lain untuk itu. Pribadi bisa, bantu orang lain belum bisa. Ada pula di kalangan kaum muslimin yang secara pribadi tidak bisa melaksanakannya. Dia tidak bisa melaksanakan perintah. Dia tidak bisa meninggalkan larangan, tidak bisa beramal dia. Tetapi dia bisanya hanya muta'awin, bisanya hanya berta'awun, membantu orang lain untuk itu. Dia pribadi belum bisa, tapi dia bisa membantu orang lain untuk berbuat demikian. Jadi yang pertama fa'ilun muta'awin, yang kedua fa'ilun la muta'awin, yang ketiga muta'awin la fa'il. Ada lagi yang keempat ya kira-kira? Ada. La fa'il wa la muta'awin. Ini yang keempat yang paling jelek. Dia sendiri tidak melaksanakan perkara tadi, tidak melaksanakan amal-amal tadi, juga tidak membantu orang lain untuk melaksanakan. Ini empat ikhwan. Yang paling afdal, yang paling mulia, fa'ilun muta'awin. Minimalnya fa'il saja atau muta'awin saja. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwan dina azakumullah, yang namanya ta'awun itu macamnya banyak, caranya banyak. Bisa berta'awun dengan ilmu, bisa berta'awun dengan harta, bisa berta'awun dengan kedudukan dan posisi, bisa berta'awun dengan nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan, arahan-arahan, ide-ide. Bisa ta'awun dengan doa, mendoakan kebaikan orang lain. Atau berta'awun dalam bentuk bersama-sama dengan orang lain dalam suka dan dukanya. Macam-macam. Kadang ini, kadang ini, kadang ini, kadang itu. Sebagian pihak, sebagian orang, terkadang dia mampu berta'awun dengan semua poin-poin tadi. Maka dianjurkan untuk berta'awun dengan semua poin tadi. Dia punya ilmu, dia punya harta, dia punya posisi dan kedudukan, dia fisiknya kuat, dia punya ide-ide yang cemerlang, dia bisa mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin, dan dia juga bisa menyertai mereka dalam suka dan duka. Ini yang paling afdal. Yang bisa bertahun dengan semua poin-poin tadi, itu yang paling afdal. Sebagian muslimin bisa bertahun dengan sebagiannya saja. Ada yang dengan ilmunya saja, ada yang dengan hartanya saja, ada yang dengan kedudukan dia saja, ada yang dengan fisiknya dia saja, ada yang dengan arahan-arahan, bimbingan-bimbingan, ide-idenya saja. Ada pula yang hanya bisa dengan doa saja. Yang penting semuanya berta'awun, saling bantu-membantu. Memberikan sumbangsihnya, andilnya untuk kepentingan fisabilillah, terutama di dalam kancah dakwah ilallah, diperlukan yang namanya ta'awun syar'i. Sehingga jangan dibayangkan barakallahu fikum, ta'awun itu dengan harta saja. Tidak. Itu satu bagian dari ta'awun. Umumnya antum ketika ada kata-kata ajakan ta'awun, ta'awun, ta'awun. Waduh, dijalui duit mana ini? Bayangannya dimintai uang lagi. Bukan. Ta'awun macamnya sangat banyak. Di antaranya filmal. Barakallahu fikum. Ikhwanatina azakumullah, kenapa kita harus berta'awun? Kenapa kita harus berta'awun? Kenapa kita tidak hanya berbuat sendiri saja, sebagai pelaku saja? Kenapa kita juga harus dan dituntut untuk muta'awin, membantu orang lain? Kenapa? Jawabannya barakallahu fikum, alasannya cukup banyak. Di antara motivasinya ialah al-iman. Dorongan iman kepada Allah Azza wa Jal, dorongan keimanan kepada Rasulullah SAW. Bahkan ta'awun itu tergantung kadar iman. Seseorang itu ketika imannya tinggi, imannya menanjak naik, imannya semakin kuat, semakin tebal, semangat ta'awunnya semakin tinggi. Ketika imannya sudah mulai keropos, sudah mulai menipis, sudah mulai ringan, maka semangat tahun juga lemas, juga lemah. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fawaid, setelah menyebutkan ragam-ragam ta'awun atau dengan bahasa lain al-muwasah, beliau mengatakan wa ala qadri al-iman takunu hadhihi al-muwasah, sesuai dengan kadar keimanan masing-masing terjadinya muwasah ini, tindakan membantu orang lain, menyantuni orang lain ini sesuai dengan kadar keimanan. Fa kullama dha'afa al-iman dha'afat al-muwasah wa kullama qawiya qawiyat, manakala imannya lemah maka lemah pula semangat ta'awunnya, sebagaimana manakala imannya kuat maka kuat pula semangat ta'awunnya. Barakallahu fikum. Sehingga motivasi dan dorongan ta'awun dikarenakan dorongan iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini perlu dicek keadaan kita masing-masing. Iman kita ini sejauh mana, sekuat apa, setebal apa. Itu dicek dengan bentuk ta'awun. Ketika kok males ta'awun, tandanya iman Anda lagi merosot. Hah? Jangan-jangan terjungkal. Tapi ketika muncul dan tumbuh semangat ta'awun fisabilillah, semangat ta'awun dalam perkara dakwah, semangat ta'awun alal birri wa taqwa, pertanda orang itu imannya sedang menanjak, imannya sedang naik, sedang kokoh, sedang kuat. Barakallahu fikum. Naam ikhwan. Kenapa kita harus ta'awun? Alasan yang kedua ialah ta'awun itu sebagai upaya untuk membela agama Allah. Membela agama Allah dengan ta'awun dakwah. Dan juga dalam rangka untuk menggapai marbatillah, menggapai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ta'awunnya dalam pembahasan ta'awun dakwah, saling bantu membantu, saling bahu membahu untuk mendakwakan Islam, untuk menyerukan Islam kepada kaum muslimin, saling bantu membantu untuk mengembangkan dakwah, itu motivasinya ialah dalam rangka untuk membela agama Allah, dalam rangka untuk meraih marbatillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, wahai orang-orang beriman, kalau kamu membela agama Allah, kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian dan akan meneguhkan kaki-kaki kalian. Ketika kita punya semangat yang tinggi, semangat ta'awun yang sangat tinggi untuk mengembangkan dakwah, memajukan dakwah, menjalankan dakwah, membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, akan datang kemudahan-kemudahan dari Allah, pertolongan-pertolongan dari Allah, akan datang keteguhan-keteguhan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barokah ta'awun. Kenapa ta'awun? Dikarenakan barakallahu fikum, at-ta'awun ini alamatu sidqil ukhuwah, tanda-tanda ciri-ciri kejujuran ukhuwah imaniyah, persaudaraan sesama kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ukhuwah kalian itu diuji, dites dengan ta'awun. Ketika kita semuanya punya jiwa ta'awun, punya semangat berta'awun, alal birri wa taqwa, baik ta'awun untuk menyantuni kaum muslimin, apalagi ta'awun dalam perkara dakwah ila Allah, itu tandanya ukhuwah kita itu jujur. Itu menunjukkan ya ikhwan, ukhuwah Islamiyah itu memerlukan pengorbanan, memerlukan perjuangan. Barakallahu'alaikum. Tidak semudah yang dibayangkan. Tahu apa ukhuwah. Tidak. Ada konsekuensi-konsekuensinya. Di antaranya adalah at-ta'awun wal-muwasah. Barakallahu'alaikum. Terkait dengan bab ta'awun, terkait dengan bab ukhuwah Islamiyah cukup banyak riwayat yang menjelaskan tentang masalah ini. Yang cukup bagus, hadis yang cukup bagus yang menggambarkan tentang ta'awunnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in di tengah-tengah mereka, di kalangan mereka. Hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu arba, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam memberitakan tentang Asy'ariyin, sukunya Nabi, sukunya Abu Musa Al-Asy'ari dari Yaman. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, innal asy'ariyin idza armalu fil ghazw aw qalla ta'amuhum fil madinah. Sesungguhnya orang-orang asy'ariyin, kafilah asy'ariyin, apabila mereka kehabisan bekal atau menipis bekal mereka ketika perang, ketika safar, atau mulai menipis bahan pangan sembako mereka di kota Madinah, mereka mengumpulkan semua yang mereka miliki dalam sebuah tempat. Kumpulkan semua dalam sebuah tempat. Tsumma qasamu bainahum bisawiyah, lalu mereka bagi secara merata. Rasul mengatakan, hum minni wa ana minhum. Mereka termasuk aku termasuk mereka. Yakni tindakan mereka sesuai dengan bimbingan Rasul, sesuai dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Gambarannya ya ikhwan, orang-orang Asy'ari ini ikhwan, ketika berjihad itu kan bawa bekal. Nah, ketika bekalnya menipis, itu kumpul mereka semua. Bekal menipis, kumpul. Semuanya kumpul. Sambil membawa sisa-sisa bekal yang mereka miliki, ditaruh di depan. Dikumpulkan jadi satu. Lalu dibagi rata. Jadi kalau ada orang yang kemudian hanya menyisakan satu butir kurma, taruh. Satu gelas minuman, taruh. Yang lainnya masih memiliki satu kantong kurma, taruh. Punya satu jerigen air, taruh. Yang lainnya masih punya sekarung kurma, taruh sekarung kurma. Apapun yang mereka miliki dikumpulkan, kemudian dibagi rata. Yang tadi tinggal satu biji kurma dapat satu kantong sekarang ya. Satu kantong semuanya. Itu dulu kurma. Kalau digambarkan di zaman kita sekarang ini, barakallahu fikum iyalah, kalau seandainya barakallahu fikum para ikhwah-ikhwah yang ada di ma'had ini, yang di sekitar ma'had ini, sembakonya habis, kehabisan sembako, kumpul semua. Ya Allah, sisa-sisa harta dikumpulkan jadi satu. Kumpulkan semua. Ada yang datang, saya cuma punya setengah kilo beras. Beras saya cuma tinggal setengah kilo. Uang saya tinggal 5.000 rupiah. Taruh. Yang lainnya, bawa dia. Wah, bawanya pickup. Ini, beras saya masih banyak. Ada sekitar 25 sak. Turunkan semuanya. Uang saya juga masih banyak nih. 10 juta, plek. Taruh. Kumpulkan semuanya jadi satu. Hitung semuanya dapat berapa. Kemudian dibagi rata untuk antum sekali. Ketemunya ternyata masing-masing orang dapatnya 500 ribu dan berasnya 10 kilo. Ya sudah. Yang tadi cuma bawa setengah kilo beras dan uang 5.000 rupiah, pulang bawa 10 kilo beras dengan setengah juta rupiah. Yang tadi bawa satu pickup, nah, sekian karung beras, sekian puluh juta uang, dia juga pulang membawa jumlah yang sama. Nah, 10 kilo beras dan setengah juta rupiah uang. Sisanya digunakan untuk yang lain-lain. Itu namanya ta'awun, itu namanya muasa, dan Rasul memuji tindakan mereka tadi. Hum minni wa ana minhum. Pernahkah terjadi yang semacam ini di kalangan antum sekalian ya? Pernahkah terjadi yang semacam ini di kalangan antum? Jawabannya, kayaknya Pak Faru dengar rusak. Apalagi mengamalkannya. Berarti semangat dan jiwa ta'awun kita itu masih rendah. Sangat-sangat jauh dibandingkan dengan para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhu. Riwayat yang lainnya lagi lebih menghiburkan lagi. Ketika para sahabat muhajirin hijrah dari Mekah ke Madinah. Kita semuanya tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu yang kali pertama beliau lakukan mempersaudarakan antara sahabat muhajirin dan sahabat ansar. Agar ikhwan, demikian dalam sejarah. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, ketika itu Rasulullah sallallahu wasallam mempersaudarakan sahabat Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Sehingga saya Sa'ad bin Rabi radhiyallahu ta'ala anhuma. Begitu dah jelas urusannya, berkata Sa'ad bin Rabi kepada Abdurrahman bin Auf, tolong camkan baik-baik ini ucapannya. Antum meresapi, pernahkah antum berbuat demikian? Katanya dia, ya Abdurrahman, sesungguhnya aku ini termasuk orang Ansor yang paling banyak hartanya. Yang paling banyak hartanya. Aku bagi dua harta ini. Saya separuh, kamu separuh. Ya Abdurrahman, saya memiliki dua istri. Kamu pilih yang kamu suka yang mana, nanti akan saya ceraikan, nanti kamu nikahi dia. Ya, istri pun dibagi dua. Barakallahu fiik. Nah, itu bentuk muasa, bentuk ta'awun. Sahabat muhajirin meninggalkan negaranya, meninggalkan wilayah dan daerahnya, harta bendanya, handai tolannya, seorang diri atau bersama dengan sebagian kerabatnya menuju ke kota Madinah, tidak punya apa-apa. Ditinggal semua di kota Mekah. Memerlukan yang namanya uluran tangan. Memerlukan yang namanya muasa, yang namanya ta'awun. Dipersaudarakan dengan sahabat Ansar. Yang satu ini Masya Allah. Bayangkan nanti. Saya memiliki ladang-ladang kurma. Misalkan saya punya 10 hektar kurma ini. Untuk kamu 5 hektar, untuk saya 5 hektar. Saya punya dua istri. Dan kemudian yang ini untuk kamu, saya ceraikan, ini kamu nikah. Enggak. Kamu pilih yang kamu suka yang mana dari istriku ini. Nanti saya ceraikan, selesai masa iddah kamu nikahi dia. Luar biasa. Enggak terbetik sedikit pun di benak kita sikap ta'awun dan sikap muasa yang sedalam dan setinggi ini di kalangan para sahabat. Berarti Allahul Musta'an, selama ini barakallahu fikum, ta'awun kita itu masih kelasnya kelas ecek-ecek. Kelasnya masih kelas di bawah kelas teri. Berarti ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah kita selama ini tingkat kejujuran dan ketulusannya itu kurang. bahkan mungkin dipertanyakan tulus apa enggaknya. Karena yang namanya ta'awun, yang namanya muasal, itu bukti jujurnya, bukti ketulusan ukhuwah imaniyah. Umumnya kita ya nafsi-nafsi. Lo yang nyari harta itu saya, yang nyari usaha itu saya, yang nyari-nyari isi juga saya. Lah kok enak tenan tiba-tiba kamu dapat separuhnya. Itu kan kita ya, muncul bakhilnya, muncul eman-emannya dan segala macamnya. Lebih mengedepankan ego pribadi daripada kepentingan ukhuwah iman. Ini terkait dengan individu-individu. Apalagi yang kita bahas itu adalah ta'awun fi sabilillah, menggalang semangat ta'awun dakwah, saling bantu membantu, saling gotong royong untuk mengemban dakwah yang mulia ini. Tentunya semangat itu lebih tinggi barakallahu fikum daripada ta'awun terkait dengan individu seseorang. Yang seperti ini lebih dahsyat lagi contohnya para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda, ketika kaum muslimin hendak menuju tabuk, perang Tabuk, di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang panas, dengan jarak yang sangat jauh, banyak kaum muslimin yang enggak punya harta, enggak memiliki yang namanya bekal. Rasul mengatakan man jahaza jaisal usra falahul jannah. Barang siapa yang mempersiapkan pasukan-pasukan di masa sulit seperti ini, untuk dia adalah surga. Fajahazahu Utsman, maka dipersiapkan semuanya oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Gak tanggung-tanggung ta'awunnya itu, ikhwan. Bukan kemudian satu orang yang dipersiapkan bekal perangnya, satu pasukan. Itu berapa puluh itu, berapa ratus itu, berapa ribu itu. Dipersiapkan semua bekal-bekal keperluan-keperluan, kepentingan-kepentingan para mujahidin fisabilillah ketika itu. Itu bentuk ta'awun yang sangat luar biasa. Dengan harta yang beliau miliki. Jaminannya apa ini? Surga, falahul jannah. Dan langsung. Langsung. Suatu ketika kaum muslimin memerlukan yang namanya air. Dan air yang memungkinkan ketika itu adalah air yang ada di sumur rumah. Bi'ru rumah. Tapi perlu digali supaya sumbernya semakin besar. Maka Rasul mengatakan man hafara bi'ra rumah falahul jannah. Barang siapa yang menggali sumur rumah, maka surga untuknya. Fahafarahu Utsman. Langsung digali oleh Utsman bin Affan, yakni beliau yang langsung menanganinya, yang menghandlenya. Saya yang ngurus. Gali. Biaya tanggung. Saya selesai. Kemudian sumur itu langsung diinfakkan, diwakafkan fisabilillah untuk kepentingan kaum muslimin. Begitu dia pribadi. Falahul jannah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya dan dibacakan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Sebuah ayat yang berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan bisa mencapai al bir ai al jannah. Kalian tidak akan mungkin bisa menggapai surga hingga kalian menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Itu fisabilillah ya ikhwan, untuk kepentingan dakwah. Kamu tidak akan dapat surga kecuali kamu menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Bukan semata-mata menginfakkan harta, tapi harta yang paling kamu cintai. Mendengarkan ayat ini, sahabat yang mulia Abu Talhah radhiyallahu taala anhu langsung datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya Rasulullah, aku telah mendengarkan ayat ini yang kau bacakan ya Rasulullah. Dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai milikku adalah Bayruha. Bayruha itu sebuah ladang kurma, sebuah kebun kurma yang begitu rindang, di dalamnya ada mata air yang begitu jernih, dekat dengan Masjid Nabawi. Rasul biasa masuk ke sana, berteduh di sana dan meminum air yang tawar, yang manis. Katanya Buthaha, ya Rasulullah, Bayruha ini shadaqatun lillahi wa rasulih. Langsung. Ladang kurma Bayruha milikku yang paling aku cintai ini sekarang shadaqah untuk Allah dan Rasulnya. Silakan Rasul yang mengurusnya. Langsung. Turun satu ayat. Langsung bergerak. Barakallahu. Maka Rasul mengatakan, sami'tu ma taqul. Aku telah mendengar apa yang kamu ucapkan wahai Abu Thalhah. Malun rabih, malun rabih, malun rabih. Harta yang menguntungkan, harta yang menguntungkan, harta yang menguntungkan. Kalau dibikin bahasa transaksi gitu ya. Ini investasi yang menguntungkan, investasi yang menguntungkan, investasi yang menguntungkan, investasi akhirat. Dan saya memandang, ini pemerintah, ini Rasul yang mengatakan, saya memandang harta kamu ini kamu bagi-bagi untuk family-family kamu. Kata beri faal itu ya Rasulullah. Saya kerjakan ya Rasulullah. Langsung dibagi-bagi untuk sepupu-sepupunya Abu Thalhah radhiyallahu ta'ala anhu. Abna'u a'mamih. Luar biasa ya. Semangat ta'awunnya para sahabat. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda suatu hari mendapatkan rezeki yang sangat banyak. Beliau bergumam, hari ini aku akan bisa mengalahkan Abu Bakar Siddiq. Hari ini aku akan infakkan separuh harta ini, separuh yang lain untuk keluarga. Langsung separuh harta dibawa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini harta. Harta ini untuk shadaqatun fi sabilillah. Langsung, Pak. Yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu apa wahai Umar? Beliau mengatakan, taraktu lahum syatraha nisfah al-akhir. Saya tinggalkan untuk mereka separuhnya yang lain. Berarti menginfakkan separuh harta yang dimiliki. Kalau hartanya cuma sedikit sih, ya enggak terasa ya. Ini kalau hartanya banyak, separuh harta. Enggak tanggung-tanggung. Enggak lama datang sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ternyata dia membawa semua harta benda yang beliau miliki. Kullu mali. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini hartaku shadaqatun lillahi wa rasulih. Kata Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, apa yang kamu tinggalkan untuk anak istrimu? Kata sahabat Abu Bakar Siddiq, saya tinggalkan untuk mereka Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah. Tawakal ya. Anak istriku, tawakal kepada Allah. InsyaAllah atas rezeki yang berikutnya. Sehingga semua harta digunakan infak, sedekah, fisabilillah. Enggak kebayang, enggak kebayang. Makanya jangan macam-macam mencela sahabat. Jangan macam-macam menghinakan sahabat. Kalian enggak bakal mampu untuk mengamalkan amalan seperti apanya para sahabat. Amal mereka yang sedikit itu pahalanya sangat besar. Gambarkan oleh Rasulullah, kalau seandainya sahabat itu berinfak satu mut saja, sepenuh dua telapak tangan dewasa, atau setengah mut, sepenuh satu telapak tangan orang dewasa. Infak yang sedikit itu tidak bisa kamu samai, tidak bisa kamu tandingi, walaupun kamu berinfak seperti satu gunung Uhud berupa emas. Gunung Uhud yang tinggi yang memang itu semuanya emas. Kamu infakkan tidak bisa menyamai, menandingi infak satu mutnya para sahabat. Lalu bagaimana kiranya dengan infak mereka yang mengeluarkan semua hartanya? Bagaimana kiranya dengan para sahabat yang berinfak fisabilillah dengan ladang kurmanya yang begitu indah, yang paling dia sukai? Lalu bagaimana dengan para sahabat yang menginfakkan hartanya fisabilillah untuk mengurusi semua kepentingan mujahidin satu pasukan? Yes, tambah, gak mungkin kamu tandingi sama sekali. Itu semuanya bentuk ta'awun dakwah, ta'awun fisabilillah, luar biasa. Ya, antum ini kan salafiyin. Ya apa ya? Insyaallah ta'ala. Yang namanya salafiyin, yang namanya ahlus sunnah, ciri-ciri khasnya ialah kembali kepada salafnya. Kan begitu ya? Salafiyin itu mencontoh Rasul dan para sahabat. Ya harus mencontoh para sahabat tadi. Jangan kembali kepada para sahabat terkait dengan masalah akidah, terkait dengan masalah ibadah, terkait dengan masalah yang lain-lainnya. Kalian juga harus mencontoh para sahabat terkait dengan bertawun fisabilillah. Kalau enggak mungkin sama kayak mereka, ya mendekati mereka. Kalau enggak mungkin mendekati mereka, punya semangat kayak mereka. Punya semangat kayak mereka. Punya jiwa perjuangan seperti mereka. Dan yang kita keluarkan sebatas yang kita mampu. Sehingga sangat penting untuk menumbuhkan semangat ta'awun. Membangkitkan semangat ta'awun dakwah fisabilillah. Ingat alal birri wat taqwa. Bahasanya panitia dalam bingkai sunnah. Barakallah. Sehingga kita berta'awun dikarenakan itu semuanya ikhwan fillah azzaakumullah. Belum lagi fadilah-fadilah ta'awun fi sabilillah, keutamaan-keutamaan ta'awun saling bantu-membantu dalam perkara dakwah ilallah dan perkara kebaikan sangat banyak. Orang yang berta'awun fi sabilillah itu merupakan bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang muta'awin, yang membantu orang lain, ta'awun dengan orang lain, maka mendapatkan pahala seperti pelakunya. Ini orang berbuat melakukan dengan sendirinya, antum tidak bisa. Tapi antum bisa membantu orang lain untuk mengerjakannya. Antum mendapatkan pahala yang sama dengan pelakunya tadi. Antum tidak bisa berjihad fisabilillah kala itu, jihad yang syar'i. Barakallahu fikum. Antum sakit, atau antum sudah tua, atau ada uzur dan segala macamnya. Antum tidak bisa berjihad. Padahal jihadnya bersama dengan Rasul dan para sahabat syar'i. Tapi antum ta'awun membantu pasukan mujahidin. Kamu persiapkan bekal mereka. Kamu persiapkan senjata untuk mereka. Kamu dapat pahala sebagaimana pahalanya mujahidin. Rasul mengatakan dalam sabdanya, man jahaza ghazian faqad ghaza, wa man khallafa ghazian fi ahlihi faqad ghaza. Barang siapa yang mempersiapkan kepentingan, kebutuhan yang berperang fisabilillah, maka yang mempersiapkan tapi sungguh dihukumi telah berperang. Dan barang siapa yang mengurusi keluarga mujahidin di rumah mereka, maka dia sungguh dihukumi telah berperang. Dapat pahala yang sama. Dia dapat pahala muta'awin, pahalanya orang yang berta'awun, yang itu mendapatkan pahalanya orang yang berbuat yang pelakunya langsung. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah jazakumullah, tumbuhkan semangat ta'awun fisabilillah di antara kalian. Terutama ta'awun dakwah. Dakwah salafiyah ini tanggung jawabnya begitu besar. Terutama di zaman sekarang ini, ikhwan. Sekarang ini panah-panah semua musuh-musuh dakwah ditujukan kepada satu sasaran, dakwah salafiyah. Al-Yahud wa Nasara dan kaum muslimin dan beragam musyrikin kufar yang lainnya. Kemudian dari kalangan munafikin zanadiqah, dari kalangan sahabul ahwa'i wal bid'ah, semuanya panah mereka ditujukan kepada dakwah salafiyah. Mereka semuanya menyatakan dengan tegas musuh mereka adalah Salafiyin. Musuh mereka adalah dakwah Salafiyah. Sehingga perjuangan sangat berat. Perjuangan semakin berat. Dikarenakan rintangan semakin banyak, hadangan semakin banyak, musuh semakin banyak, musuh semakin berani, musuh semakin terang-terangan. Maka dalam memperjuangkan dakwah Salafiyah diperlukan yang namanya pengorbanan, diperlukan yang namanya keseriusan, diperlukan yang namanya kesungguh-sungguhan, dan itu harus dengan ta'awun bisa dilihat. Ta'awun dakwah, yang mampu ta'awun dengan ilmu, yang ta'awun dengan harta, yang ta'awun dengan jah, kedudukan dengan kedudukan, yang mampu dengan fisik, yang dengan ide, dengan arahan, dengan nasihat, paling tidak ta'awun dengan doa kepada Allah Azza wa Jal, menyertai Salafiyin, menyertai dakwah Salafiyah dalam suka dan duka. Dengan ta'awun akan muncul yang namanya tasyawur, akan saling koordinasi, akan saling tafahum, saling memahami keadaan dan segala macamnya. Sehingga akan muncul sebuah dakwah Salafiyah, satu kalimat, satu visi, satu misi, satu langkah, satu koordinasi di atas al-birr wa taqwa. Maka akan memunculkan dakwah yang kokoh, dakwah yang kuat, dakwah yang solid menghadapi apapun dari tantangan-tantangan dakwah yang ada. Sehingga dinasihatkan kepada para ikhwah sekalian, tumbuhkan semangat ta'awun, tumbuhkan semangat koordinasi, tumbuhkan semangat tafahum, tumbuhkan semangat ta'akhi ukhuwa imaniyah ukhuwa islamiyah dalam rangka memajukan dakwah yang mulia ini. Tinggalkan asbabul khilaf, sebab-sebabnya memunculkan perselisihan. Kerjakan, tunjukkan, wujudkan asbabul itilaf, sebab-sebab yang menyatukan hati, yang menyatukan langkah, yang menyatukan visi, menyatukan kalimat. Entahlah antum semuanya bermuamalah dengan para ikhwah dengan muamalah yang lembut, dengan muamalah yang santun, dengan muamalah yang penuh hikmah, penuh ukhuwah, penuh cinta, penuh rahmah. Dikikis habis sebab-sebab yang membuat muncul dan terjadinya berbagai macam ikhtilaf-ikhtilaf yang ada. Di hadapan antum terlalu banyak musuh-musuh dakwah yang mengintai, yang terus berjuang untuk melumat dakwah Salafiyah ini. Maka tidak sepantasnya ya khana fina azakumullah, antum hanya ribut urusan pribadi, hanya banyak ikhtilaf, perselisihan, perkara sepele, saling bermusuhan, membenci, kontok-kontokan, berseteru dan segala macamnya. Ini akan merusakkan dakwah, akan menghentikan laju dakwah, akan menghancurkan yang namanya dakwah. Tinggalkan itu semuanya. Masing-masing harus dewasa, masing-masing harus memikirkan yang namanya dakwah. Maka mari kita bersama-sama menyatukan langkah, menyatukan hati, menyatukan visi, menyatukan misi, menyatukan kalimat, berta'awun fisabilillah dengan yang kita mampu untuk memperjuangkan dakwah Salafiyah ini sampai Allah menangkan ia atau Allah cabut nyawa kita. Barakallahu fikum. Dan semua itu ikhwan, janji Allah adalah surganya. Dijanjikan dengan kemuliaan di dunia, keberuntungan di dunia, dan dijanjikan dengan surganya Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Namun ikhwan bin azakumullah, ta'awun tadi harus alal birri wa taqwa. Sehingga konsep ta'awun, prinsip ta'awun, dasar ta'awun harus di atas sunnah, di atas kebenaran, di atas kebaikan dan ketakwaan. Tidak boleh ada ta'awun dan di situ ada unsur pelanggaran-pelanggaran agama. Ada unsur penyimpangan-penyimpangan, tidak boleh. Semuanya harus dibangun di atas al-haq, as-sunnah, barakallahu fikum. Asasnya, dasarnya, caranya, sarananya, upaya-upayanya, tujuan-tujuannya. Dari bab ta'awun, semuanya harus alal birri wa taqwa. Jangan di atas dosa dan permusuhan, barakallahu fikum. Kemudian ta'awunnya kita, hanya ta'awun bersama dengan salafiyin, berta'awun dengan ahlu sunnah wal jamaah salafiyin, tidak diperbolehkan berta'awun dengan hizbiyin, atau ta'awun dengan ahli syubhah, atau ta'awun dengan ahli fitnah, atau ta'awun dengan ahli bid'ah, apalagi. Tidak boleh. Harus ta'awun di kalangan salafiyin, atau di kalangan umumnya awamul muslimin yang simpati kepada dakwah salafi yang mulia itu. Barakallahu fikum. Kemudian yang namanya ta'awun, harus disertai dengan tanasuh. Ta'awun harus diiringi dengan tanasuh, saling menasihati. Dengan nasihat, yang namanya agama adalah nasihat. Nasihat untuk satu, memperbaiki yang salah. Yang salah-salah diperbaiki. Kedua, untuk meningkatkan kekurangan-kekurangan yang ada. Yang kurang-kurang tambahi, yang lemah-lemah semangati. Perlu adanya yang namanya nasihat, tausiah. Ini konsep ta'awunnya ahli sunnati wal jamaah. Tidak membiarkan kesalahan sedikit pun, tidak membiarkan kekurangan sedikit pun. Yang salah, betulkan, perbaiki. Yang kurang-kurang, tambahi, maksimalkan. Ada ta'awun, ada tanasuh, tawasi bilhaq wa tawasi bisabr. Dan yang terakhir, qanatina azakumullah, dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwasanya yang namanya ta'awun syar'i, ini sebagai penekanan ya ikhwan, yang namanya ta'awun syar'i fi sabilillah tidak akan terwujud melainkan dengan dua perkara. Yang namanya ta'awun, saling membantu, yang syar'i alal birri wa taqwa, untuk fi sabilillah, kepentingan segala macamnya, tidak mungkin tercapai melainkan dengan dua perkara. Yang pertama ialah al-ijtima' wa wahdatul kalimati 'ala al-haq. Harus bersatu dan harus menyatukan kalimat di atas al-haq. Ada kata-kata di atas al-haq. Kita harus menyatukan tadi langkah kita, kalimat kita, visi dan misi kita di atas al-haq. Yang kedua ialah dengan cara tarku asbabil khilafi wa tanazu', meninggalkan semua sebab-sebab perselisihan dan persengketaan. Ditinggalkan semuanya itu. Sebab khilaf akan menghancurkan yang ada. Beliau mengatakan kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, disebutkan dalam Majmu' Fatawa Syekh Ibnu Utsaimin di juz yang ketujuh halaman 128 dan setelahnya, katanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fal wajibu alaina jami'an ru'atan wa ra'iyyah an naquma bima aujaba Allah alaina min at-tahabub wat-ta'awun al-birri wat-taqwa wal-ijtima' 'ala al-masalih linakuna min al-faizin wa alaina an najtami'a 'ala al-haq ونتعاون عليه وأن نخلص في جميع أعمالنا وأن نسعى لهدف واحد هو إصلاح هذه الأمة إصلاحا دينيا ودنيويا بقدر ما يمكن. Beliau mengatakan setelah itu, walan yumkin dzalika hatta tattafiqa kalimatuna wa natruka almunaza'at bainana wal mu'arabat allati la tuhaqqiqu hadfa bal rubbama tufawwitu maqsuda wa ta'dimu mawjuda ila akhir kalam. Beliau mengatakan kewajiban kita semua yang rakyat, yang penguasa, untuk melaksanakan apa yang Allah wajibkan atas kita dalam bentuk saling mencinta, saling ta'awun alal birri wa taqwa, bersatu, ijtima' untuk menggapai kemaslahatan, supaya kita termasuk orang yang beruntung. Kita juga berkewajiban untuk bersatu di atas al-haq. Kita berta'awun di atas al-haq, mengikhlaskan semua amal-amal kita. Dan kita mengupayakan satu tujuan, yaitu memperbaiki umat ini, perbaikan agama, perbaikan dunia, seukuran dalam kemampuan kita. Belum mengatakan setelah itu. Dan itu semuanya tidak akan mungkin terwujud hingga kalimat kita bersatu, satu kalimat, menyatukan kalimat, dan kita tinggalkan persengketaan di antara kita, perseteruan-perseteruan di antara kita yang tidak bisa menggapai tujuan, bahkan bisa jadi meluputkan maksud atau menghilangkan perkara yang telah ada. Jadi bahas sekarang perselisihan pribadi antar kita. Kalau ikhtilaf antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah, itu wajib. Ini bahas sekarang antara kita. Tinggalkan khilaf di antara kita. Dua ikhwannya. Dengan cara menyatukan kalimat di atas al-haq. Dan dengan cara meninggalkan semua bentuk perselisihan, persengketaan, perseteruan, dan segala macamnya. Di antara kita yang merusak tujuan tadi. Bahkan meluputkan tujuan, menghilangkan perkara yang sudah ada selama ini. Maka masing-masing kita harus mewujudkan dua perkara tadi. Supaya terwujud yang namanya ukhuwah imaniyah yang memunculkan ta'awun syar'i barakallahu fiikum. Naam, ini ditujukan kepada sekedar para ikhwah sehingga masing-masing tidak boleh pasif. Masing-masing tidak boleh kemudian diam, nutup kuping, nutup mata, tidak mau tahu, tidak boleh. Semuanya harus memberikan sumbangsihnya, andilnya sesuai dengan batas kemampuannya, bertahun memajukan dakwah yang mulia ini, khususnya ketika di sebuah tempat ada sebuah markis, sebuah ma'had, sebuah masjid, sebuah kajian-kajian halaqah-halaqah ilmu, maka masing-masing pihak harus bahu-membahu, gotong royong untuk mengembangkan markis yang ada, mengembangkan ma'had yang ada sebagai wadah tarbiyah dan wadah dakwah ilallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan berkah taufiq hidayah, dan semoga Allah Azza wa Jalla menumbuhkan semangat ta'awun kita berjuang dan berkorban untuk memajukan dakwah salafiyah yang hak dan yang mulia ini. Wallahu taala alam bisawab walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Ada lagi yang lain pertanyaannya ini? Apa enggak ada? Atau cukup dua ini aja? Nah, iya. Ini saya tanyakan langsung sama mempunyai pertanyaan ini. Tapi apa kita bacakan? Bagaimana hukum menjual rumah sementara pembeli menggunakan uang bank? Mungkin juga kita dihadirkan ke bank. Jawabannya, kalau antum mengetahui ini semuanya, maka jangan. Sebab andilnya bank, aromanya adalah aroma riba. Ini perkara yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin, bukan rahasia lagi. Atau solusinya barakallahu fikum, ketika ada datang pembeli, antum mengatakan kepada pihak pembeli, saya hanya taunya bapak, saya enggak mau tahu dengan pihak ketiga dan keempat dan kelima dan seterusnya. Ini rumah saya jual, bapak beli, mana uangnya? Bapak terserah, mau pinjem kek, mau apa kek, yang penting bukan uang curian. Barakallahu fikum, terserah bapak. Mana uangnya? Ini kunci rumahnya. Itu ya ikhwan. Kalau kepengen lebih selamat lagi dari berbagai macam syubhat yang ada, tidak menjual kepada pembeli dengan cara-cara seperti. Betul-betul pembeli yang tidak ada sangkut pautnya dengan bank-bank dan segala macam. Itu lebih selamat lagi barakallahu fikum, bersih dari yang namanya syubhat. Nah, kalau gitu tidak laku-laku Ustaz. Insya Allah kalau antum niatkan barokahnya menjauhi perkara-perkara yang haram, perkara yang terlarang, insya Allah dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kok muslimin yang kaya-kaya yang mampu beli rumah. Ya, insya Allah masih banyak. Bolehkah seseorang itu mengajar di ma'had, tetapi dia berprofesi sebagai pengajar di sekolah umum atau sekolah negeri. Masya Allah. Ikhtilat. Hah? Sekolah ikhtilat. Dan segala macamnya. Masya Allah. Ngajari siswa dan siswi. Hah? Apa nih? Guru siapa? Apa dosen kuliah? Kalau ngomongnya guru SMA lah, wih, tiap hari ngeliatin abg lah. tiap hari melihat kembang-kembang muda. Allahul Musta'an. Di dalamnya penuh dengan syubhat, penuh dengan mukhalafat. Ana sarankan secara pribadi untuk menenangkan jiwa, menenangkan hati, antum dari profesi yang lain. Barakalawikum. Terkait dengan dia mengajar di sebuah ma'had, ini sesungguhnya kembalinya pada muncul fitnah atau tidak. Sebab pengajar-pengajar dengan latar belakangnya semacam ini, barakalawikum, itu rentan polemik, rentan fitnah di kalangan para ikhwah. Nah, memunculkan pro dan kontra. Masa-masa yang ngajari orangnya kayak gitu. Barakallahu fikum. Sehingga bicara selamatnya supaya aman dari semua AIU, babibu dan segala macamnya ya. Harus ada seleksi pengajar ma'had. Betul-betul yang mengajar anak-anak didik kita di ma'had salafiyin adalah orang-orang yang betul-betul salafiyin, yang tidak ada padanya hal-hal yang memunculkan fitnah atau syubhat. Itu akan lebih menenangkan, menenangkan jiwa barakallahu fikum. Sehingga menasihatkan kepada beliaunya ini untuk segera mencari profesi pengganti yang lebih tenang barakallahu fikum. Kalau saya terus terang enggak bakal tenang kalau ngajar di sana ya. Tiap hari nazar. Allahul Musta'an. Repot ya. Kalau orang-orang umum itu mungkin kebanyakan sudah dingin, sudah biasa. Antum ini membara karena enggak biasa. Kalau itu. Nah, itu diterangkan ya. Jadi orang itu ketika sudah terbiasa dengan perkara sesuatu, itu biasa, enggak dianggap. Sudah dingin gitu ya kan. Jadi orang itu kalau belum pernah yang semacam itu, selama ini tidak pernah begitu-begitu, dikasih begitu, wah, ya itu langsung murup-murup nyala-nyala tuh ya kan. Luar biasa ya. Nah, gitu ya. Nah, itu fitnahnya sangat besar. Fitnahnya sangat besar. Allahu ta'ala alam bisawab naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك فضل الحديث